Wa fil akhirati as'ata wa qina azaban. Begitu doanya. Kalau pengen manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Begitu pala hadirin. Ya Aliyu, wahai Ali, man barang siapa orang kasurot yang banyak apa zunubuhu dosanya, zahaba maka akan hilang apa bahuhu wibawanya. Wibawa orang yang banyak dosa itu akan hilang. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika wajib kepadamu bisidqil hadis, untuk jujur dalam ucapan. Wa hifdzil hadis, dan menjaga ucapan. Wa hifdzil amanah, dan menjaga amanah. Wa sakha'in nafsi, dan hati yang baik. Nubagir, hati yang dermawan, jiwa yang dermawan. Wa'ifatil batni, dan menjaga perut. Ya Aliyu, wahai Ali, bi'sa shadiq, adapun teman yang jelek. Allazi, yaitu teman yang suru, yang apa ini yang suru itu? Yang suru kosoro, yang suru bukan yang sebentar, bukan ya? Yang sedikit bukannya, bukan kan? Coba kita logot dulu. Fi shodiqihi, dalam pertemanannya. Wayub, wayab sya, dan yang suka menyebar-nyebarkan sirrohu terhadap rahasia. Itu teman yang jelek. Ya Ali, wahai Ali, alpu shodiqin, 1000 teman. Owa shodaqoti, dan dalam pertemanan mungkin ya. Tadi teh paslun bisidqi wa shodaqoh, dalam jujur wa shodaqoh, dan dalam pertemanan mungkin ya. Shodiq, shodaq. Ya Aliyu, alpu shodiqin, adapun 1000 teman, qalilin, qalilun itu sedikit, itu sedikit. Wa aduwun wahidun, dan musuh, satu musuh kasirun itu banyak. 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi atau gimana, punya banyak teman, tapi jangan punya musuh. Kalau kita hidup punya musuh, wah gak nyaman, meskipun hanya satu orang. Tapi kalau teman, beribu-ribu teman, ah kurang saja. Ya Aliyu, wahai Ali, lissodaqoh, bagi teman alamatun, itu jadi ciri. Ya Aliyu, lissodaqoti alamatun, ayyaj'ala malahu